الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في الكلام عن أبواب النوافل وما يتعلق بذلك من كتاب نور البصائر والألباب. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan kita pada bab-bab yang berkaitan dengan solat-solat sunnah dari kitab Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa qad bada' al-mu'allif an-nawafil bi dhikri ar-rawatib fa qala ar-rawatib arba'un qabla adh-dhuhr ila akhirih. Di mana Al-Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala telah memulai pembahasannya yang berkaitan dengan salat-salat sunnah dengan menyebutkan tentang solat-solat rawatib, di mana beliau mengatakan ar-rawatibu, solat-solat sunnah rawatib itu arba'un qabla adh-dhuhr wa raka'atani ba'da adh-dhuhr wa raka'atani ba'da al-maghrib wa raka'atani ba'da al-isya' al-akhirah wa raka'atani qabla al-fajr, empat rakaat sebelum dhuhr, dua rakaat sesudah zuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dan dua rakaat setelah solat isya yang terakhir, dan dua rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh. هذه الرواتب وفيها مسائل. Hal-hal yang berkaitan dengan solat sunnah rawatib ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, as-sunanur rawatibu hiya an-nawafil at-tabi'atu lil fara'id. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah rawatib yaitu solat-solat sunnah yang menyertai solat-solat wajib. Wa summiyat rawatib lithubutiha wa istimrariha kulla yawm. Dan dinamakan sunnah-sunnah ini dengan penyebutan rawatib disebabkan karena sunnah-sunnah ini ditetapkan dan dianjurkan untuk dilakukan setiap hari. Wahia min mukammilatin naqs wal khalal alhasil fil fara'id. Dan sunnah-sunnah rawatib ini termasuk penyempurna apa yang kurang ketika seseorang mengerjakan solat-solat wajib. ومن فوائد وحكم السنن القبلية التهيئة للدخول في الفريضة. Maka termasuk di antara faedah dan hikmah dianjurkannya sunnah-sunnah rawatib qabliyah yang dikerjakan sebelum salat wajib adalah agar kemudian seseorang mempersiapkan dirinya untuk memasuki amalan yang diwajibkan tersebut. فالسنة الراتبة هي الثابتة التي يداوم عليها وأما غيرها فلا يداوم عليها. Jadi yang dimaksud dengan sunnah rawatib adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan secara kontinu, senantiasa dikerjakan. Adapun selain dari itu maka tidak dikerjakan secara kontinu atau berkelanjutan. مسألة الثانية الرواتب المؤكدة مع الفرائض 12 ركعة وهي التي سبق ذكرها. Kemudian permasalahan yang kedua bahwa salat-salat sunnah rawatib yang muakkad yang ditekankan bagi seseorang untuk melakukannya bersama dengan salat wajib itu ada 12 rakaat yang nanti akan diterangkan. وفيها فضل عظيم من ذلك ما جاء في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة bunya lahu baitun fil jannah. Dan mengerjakan salat sunnah rawatib ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya rumah di dalam surga. وجاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات اثنتان قبل الظهر واثنتان بعد الظهر. Dan disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa salat sunnah rawatib itu berjumlah 10, di mana disebutkan dalam hadis itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. وبه أخذ الشافعية. Dan pandangan ini, yaitu yang berpendapat solat sunnah rawatib itu ada 10, ini yang menjadi pegangan madhab Syafi'i. Wal akmal 12 rak'ah wa in salla ahyanan 10 rak'at fadhalika hasan. Maka yang sempurna tentunya adalah ketika seseorang mengerjakan solat sunnah rawatib 12 rakaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ummu Habibah. Namun apabila terkadang dia mengerjakan solat 10 rakaat saja dari sunnah rawatib tersebut, maka ini juga merupakan amalan yang baik. Hadhihi hiya ar-rawatib allati yudawamu 'alayha wa amma ghayruha fala yudawamu 'alayha. Bima'na law shalla 4 rakaat ba'da adh-dhuhri ahyanan fala ba's. Law shalla ba'da bayna al-maghribi wal 'isha' احيانا ايضا ولم يداوم على ذلك فقد جاء في الحديث بين كل اذانين صلاه لكن لا يداوم عليها مداومه الرواتب. Jadi apa yang kita sebutkan dari sunnah rawatib ini itu adalah salat sunnah yang memang dianjurkan dikerjakan secara rutin, secara kontinu, terus menerus setiap hari. Ada solat-solat sunnah yang menyertai solat wajib, namun tidak dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. Seperti seseorang misalnya terkadang mengerjakan solat setelah zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, atau misalnya dia mengerjakan solat 2 rakaat antara adzan dan iqamah sebelum maghrib, atau 2 rakaat antara adzan dan iqamah sebelum isya. Jadi ini adalah solat-solat sunnah yang diperbolehkan bagi seorang untuk melakukannya, namun bukan solat yang dikerjakan secara rutinitas. Qad ajma'a al-ulama'u 'ala anna baina kulli adhanayn salah kama fil hadith wa lam yakhtalifu illa fil maghrib. Hal hunaka rak'atan aw la wa as-sahih thubutuha li thubut ad-dalil fi dhalik fi as-sahih 'an 'Abdullah bin Mughaffal. Para ulama mereka bersepakat bahwa antara azan dan iqamah itu ada solat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Para ulama sepakat dalam hal ini. Namun kaitannya dengan solat sunnah sebelum maghrib ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah dianjurkan untuk dilakukan atau tidak? Namun telah datang hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengerjakan solat 2 rakaat sebelum maghrib sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal. Kadzalika qabla al-'ashr ba'dhu an-nas yaltazimu 4 rakaat ka'annaha ratibah wa hadha laysa sadadan bal tusalli marratan rak'atayn marratan 4 marratan hakadha wa marratan hakadha wa la taj'alha ratibatan kar-rawatib al-ma'rufa fi as-sunnah. Demikian pula seperti solat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Solat sunnah 4 rakaat sebelum asar ini juga termasuk di antara amalan yang disunnahkan, namun dia tidak termasuk solat sunnah yang sifatnya rawatib, yang kontinu dilakukan. Adapun seseorang yang selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, maka ini bukanlah hal yang dibenarkan, namun kadang-kadang dia mengerjakannya dan terkadang dia tidak melakukannya. فإن قلت هناك حديث وهو رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فهذا فيه كلام للعلماء وجمع من العلماء يضعفونه. Apabila ada yang mengatakan, tapi bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an salla qabla al-'asri arba'an. Allah azza wa jalla merahmati seseorang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini adalah hadis yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang melemahkan riwayat ini. مسألة الثالثة وقت الرواتب مع الفرائض. Kemudian permasalahan yang ketiga waktu pelaksanaan solat sunnah rawatib itu. Solat sunnah rawatib yang menyertai solat wajib. كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة. Setiap amalan sunnah yang dikerjakan sebelum solat wajib maka waktunya dimulai dari awal masuknya waktu hingga ditegakkannya salat, ditegakkannya iqamatus salat. Wa kullu sunnatin ba'da as-salah fa waqtuha min al-faragh min as-salati ila khuruj waqti as-salah. Dan setiap sunnah rawatib yang dikerjakan setelah salat wajib maka waktunya dimulai dari setelah melaksanakan sholat wajib tersebut dan waktunya terus sampai keluarnya waktu sholat wajib itu. هذا مفيد لمن يدخل احيانا الى بيته وينسى سنه الظهر مثلا وربما قد خلع ثيابه فيتذكر في الساعه الثانيه مثلا لا زال وقت سنه الظهر البعديه موجودا ومتاحا ويمكنك ان تصلي. Dan mengetahui waktu salat sunnah rawatib ini itu bermanfaat sekali. Terkadang ada seseorang dia setelah mengerjakan salat duhur dia pulang ke rumahnya, dia lupa untuk mengerjakan salat sunnah rawatib, dia sudah melepaskan pakaian salatnya sampai jam 2 misalnya atau bahkan lebih dari itu sebelum memasuki waktu asar, lalu dia mengingat bahwa dia belum mengerjakan salat sunnah rawatib setelah duhur, maka waktunya masih ada, diperbolehkan baginya mengerjakan solat sunnah rawatib tersebut meskipun telah mendekati waktu asar. Hada idza tarakaka asyaitan litaqum tusalliha. Hada idza tarakaka asyaitan, al-'ada asyaitan ma yatrukuka yuthabbituka wa yukassiluka. Ini apabila syaitan membiarkan kamu untuk mengerjakan solat sunnah tersebut. Sebab biasanya syaitan dia tidak akan membiarkan kamu untuk melakukan amalan-amalan sunnah itu, membuat engkau malas untuk mengerjakannya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah qada'ur rawatib mashru'un walladhi thabatat bihi as-sunnah qada'u ratibat adh-dhuhr al-qabliyah ba'daha wa qada'u ratibat al-fajr ba'da as-salah wa hiya akadu as-salawat aw ba'da thulu' asy-syams wa irtifa'iha. Kemudian permasalahan yang keempat adalah mengqadha salat-salat sunnah rawatib itu disyariatkan dan yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkannya mengerjakan salat sunnah rawatib yang ditinggalkan sebelumnya sebelum zuhur itu boleh dikerjakan setelah salat zuhur. Demikian pula ketika seseorang tertinggal dari mengerjakan salat sunnah rawatib sebelum subuh maka boleh dia mengerjakannya setelah subuh karena salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini merupakan salat sunnah rawatib yang paling ditekankan untuk diamalkan, sehingga apabila seseorang tertinggal dari melakukannya sebelum subuh maka dia kerjakan setelah salat subuh atau dia mengerjakannya setelah terbitnya matahari dan telah memasuki waktu duha. وسيأتي أيضا قضاء الوتر شفعا في النهار لمن نسيه أو نام عنه سيأتينا في الوتر. Dan akan datang nanti penjelasannya pula kaitannya dengan diperbolehkannya mengqadha salat witir bagi seseorang yang tertinggal dari mengerjakan salat witir. Dia lupa mengerjakan sholat witir di malam hari maka dianjurkan baginya untuk mengqadha-nya di siang hari tapi dia menggenapkannya. Karena witir jumlahnya ganjil, tapi kalau dikerjakan di siang hari maka dia menggenapkannya. Sunnatul fajr al-afdalu lil muslimi an yusalliha fil bait wa an yattaji'a ala shiqqihi al-ayman thumma yadhhab ila al-masjid. Salat sunnah fajr, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, yang sunnah bagi seseorang melakukannya di rumah. Kemudian setelah dia mengerjakan salat sunnah di rumah, dia berbaring sebentar. Dia berbaring di atas lambung kanannya. Lalu kemudian setelah itu dia keluar dari rumahnya dan mendatangi masjid. Lakin qad yahsulu ahyanan anna al-insana yata'akhkharu fil istiqad aw fil isti'dad lis salah fa ya'ti wal imamu fis salah fala yusalli sunnah qablaha. Namun terkadang ada yang mengalami pada saat dia datang ke masjid lalu kemudian dia terlambat, yang menyebabkan mungkin saja dia terlambat bangun pada saat dia berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholatul fajar, namun dia terlambat, yang menyebabkan dia ketika datang ke masjid dalam kondisi imam telah memasuki sholat subuh yang wajib. Fi hadhihi al-hal ladayhi khiyaran. Al-khiyar al-awwal an yu'akhkhiraha ila ba'da tulu'i asy-syamsi waqt asy-syuruq, shalat asy-syuruq wa yusalliha fi dhalika al-waqt. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika seorang tidak sempat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, dia datang ke masjid dalam kondisi imam telah mengerjakan sholat wajib, maka ada dua pilihan baginya. Pilihan yang pertama, dia menunda hingga memasuki waktu duha, terbit matahari dan telah memasuki waktu diperbolehkannya sholat, lalu kemudian dia mengqadha sholat sunnah tersebut di waktu duha itu. وهذا هو الأفضل. Dan ini yang lebih afdal. والخيار الآخر أن يصليها بعد صلاة الصبح. Dan pilihan yang kedua, dia mengerjakan atau mengqadha salat sunnah sebelum subuh itu, dia langsung mengerjakannya begitu selesai mengerjakan salat subuh. والأول ثابت من قوله والثاني ثابت من تقريره صلى الله عليه وسلم لمن صلاها بعد الصبح. Adapun pilihan yang pertama yaitu menunda atau mengqadha salat sunnah sebelum subuh dikerjakan di waktu duha, ini sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Rasulullah. Adapun mengerjakan salat sunnah qadha dikerjakan setelah salat subuh itu sahih dari takrir Nabi. Jadi ada persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat, dia mengerjakan sholat sunnah itu setelah subuh karena dia belum sempat mengerjakannya sebelum subuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan dan tidak mengingkarinya. Wal afdal kama qulna huwa ta'khiruha ila ba'da tulu'i asy-syamsi fi waqti shalati asy-syuruqi aw ad-duha, walakin ba'dhu an-nasi qad la yatayassaru lahu dhalik ويعلم أنه إذا لم يصلها بعد الفجر قد ينساها أو ينشغل عنها كأصحاب الأعمال الذين يتحركون إلى أعمالهم بعد الفجر، فمثل هذا يصليها بعد الفجر مباشرة ويكون ذلك هو الأفضل في حقه حتى لا ينساها بالكلية. Yang afdal sebagaimana yang telah kita terangkan tadi bahwa dia menunda untuk mengqadha salat sunnah sebelum subuh itu sampai tiba waktu syuruq, tiba awal waktu dari pelaksanaan salatul duha, baru kemudian dia mengerjakannya, mengqadanya. Namun tidak semua orang bisa melakukan itu. Kadang-kadang ada sebagian orang mereka tersibukkan, orang-orang yang bersiap-siap untuk keluar bekerja, dia sebagai pegawai, dia sebagai karyawan, dia meninggalkan rumahnya dalam waktu pagi, maka dalam kondisi yang seperti ini dia mengerjakannya begitu selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh dia langsung mengerjakan sholat sunnah qadha dua rakaat tersebut. Wa mundu an sakantu huna khamsa sanawat lam ara ahadan yusalliha ba'da al-fajr ma'a annani ala yaqin anna kathiran min an-nas ya'tuna muta'akhirin lam yusallu subha fi buyutihim. Semenjak saya tinggal di sini lebih dari 5 tahun, saya tidak pernah melihat ada orang yang mengerjakan sholat sunnah subuh setelah sholat subuh. Saya tidak pernah melihat ada satupun orang yang mengerjakan sholat sunnah subuh qadha setelah sholat subuh. Dalam keadaan saya yakin ada orang-orang yang mereka itu jelas tidak mengerjakan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Saya meyakini, tapi dia tidak nampak apakah dia mengqadha setelah subuh. Mungkin malu, mungkin tidak berani, Allahu a'lam. Maksud anda paham ya? Iya, enggak usah diterjemahkan. Mungkin malu, nah, atau mungkin ya enggak enak kalau dia terlihat sholat ketahuan, wah ini belum sholat sunnah sebelum subuh, maka dia sholat setelah subuh. وقد تفوته بهذا السبب ولا يصليها وهي خير من الدنيا وما فيها. Dan boleh jadi dengan sebab itu dia malu, enggak enak kalau dilihat orang, akhirnya dia tertinggal dari mengerjakan sholat sunnah tersebut dengan cara qadha. Dalam keadaan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari dunia dan segala isinya. فلو صلىها بعض الناس مرة مرة لإزالة هذا الحاجز لكان حسنا. Kalau seandainya seseorang yang tertinggal dari mengerjakan sholat sunnah dua rakaat tersebut dia kerjakan, kadang-kadang dia mengerjakannya setelah sholat subuh, maka itu adalah hal yang baik untuk menghilangkan ada rasa malu tersebut, agak ada perasaan gak enak untuk mengerjakannya setelah sholat al-fajr. Mungkin an nuqassim al-fadl an yusalliha al-insanu fi baytihi thumma yattaj thumma ya'ti ila al-masjid thumma an yusalliha fi al-masjid bayna al-adhan wa al-iqamah thumma idha lam yataysar lahu dhalik an yusalliha fi waqt adh-dhuha ba'da salati ash-shuruq wa salati ash-shuruq thumma أن يصليها بعد الفجر مباشرة وهذا هو الأخير ولكن هذا الأخير إذا كان يخشى أن تفوته ولا يصليها أو ينساها قد يكون هو الأفضل. Iya, mungkin bagi seorang ketika terjadi padanya kondisi-kondisi tersebut, terkadang dia memungkinkan untuk bisa mengerjakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah mungkin. Namun terkadang pula dia tertinggal untuk mengerjakan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh sehingga dia menunda hingga memasuki waktu duha, dia mengerjakannya di rumah dan dia mengqadha dari sholat sunnah tersebut, dan mungkin juga di waktu-waktu tertentu dia langsung mengerjakannya begitu selesai sholat subuh, maka dia langsung mengerjakan sholat sunnah dua rakaat qadha setelah sholat subuh. Namun sekali lagi ini yang disebutkan tadi bahwa ini apabila memang tidak memungkinkan bagi dia untuk mengerjakannya di waktu duha. Al-mas'alatul khamisah al-wajibu tarkur rawatibi wa qat'uha aw 'adamul bad'i biha idza uqimatis salatul maktubah li hadithi Abi Hurairah fi sahih Muslim idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah وأخذ بهذا بعموم هذا الحديث جمع من أهل العلم وبعض أهل العلم يرخصون بإكمال الصلاة لمن بدأها إذا كان في آخر الصلاة كأن يكون في السجود تشهد أو غير ذلك يكملها خفيفة ويلحق صلاة الجماعة. Permasalahan yang kelima yang wajib bagi seseorang untuk segera meninggalkan solat sunnah rawatib dan yang semisalnya apabila telah ditegakkan iqamatus shalah, dia masih mengerjakan sholat sunnah sementara iqamatus shalah telah ditegakkan, maka yang wajib baginya adalah meninggalkan sholat sunnah yang dia lakukan tersebut agar kemudian dia segera memasuki amalan yang diwajibkan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila telah ditegakkan iqamatus shalah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Dan ini adalah pandangan yang dikuatkan oleh para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila dia telah memasuki amalan salat sunnah dan ditegakkan iqamatus shalah sementara dia sudah berada di akhir-akhir salat, maka tidak mengapa dia menyelesaikannya. Misalnya dia dalam kondisi sujud terakhir, atau dia sudah dalam keadaan tasyahud yang memungkinkan bagi dia untuk tetap mendapati imam di awal salat, maka tidak mengapa dia segera menyelesaikannya. Al-mas'alatu as-sadisah, as-sunnatu tarku ar-rawatib fi as-safari illa sunnat al-fajr wal witr. Kemudian permasalahan yang keenam, yang sunnah meninggalkan salat rawatib ketika sedang melakukan perjalanan safar, kecuali dua salat, yaitu salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, dan yang kedua adalah salat witir. Qad jaa fi sahihain 'an Aisyah annahu lam yakun yada'ahuma abadan rak'atay al-fajr. Dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah, tidak pernah meninggalkan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, baik ketika safar, demikian pula ketika tidak sedang melakukan perjalanan safar. Demikian pula halnya salat witir. Wa amma at-tatawwu'ul mutlaq fa mashru'un fis safari wal hadari mutlaqa ka salati adh-dhuha wat tahajjud fil lail wa jami'in nawafil al mutlaqa wa salawat dhawat al asbab wa sunnat at-tawaf wal kusuf wa tahiyyat al masjid wa ghairi dhalik. فهذا باتفاق العلماء أنه مستحب في السفر يصلي الإنسان بين الظهر والعصر 10 ركعات 8 ركعات يصلي قبل العصر يصلي في الضحى قبل الظهر وهكذا. Adapun salat sunnah yang sifatnya mutlak, bukan dari sunnah rawatib yang kita sebutkan tadi, dia sunnah yang sifatnya mutlak, maka ini disyariatkan untuk dikerjakan oleh seorang muslim, baik ketika dia melakukan perjalanan safar atau ketika sedang tidak safar. Ini dianjurkan. Misalnya seseorang mengerjakan salat duha, atau seseorang mengerjakan salat tahajud di malam hari, dan seluruh salat-salat sunnah yang sifatnya mutlak, yang bersifat umum. Demikian pula halnya salat-salat yang dikerjakan karena ada sebab-sebab tertentu. Misalnya setelah berwudu dianjurkan mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah melakukan tawaf di sekitar Baitullah, maka dianjurkan baginya mengerjakan salat 2 rakaat. Demikian pula salat gerhana. Demikian pula masuk ke dalam masjid, maka dianjurkan baginya mengerjakan salat tahiyatul masjid dan salat-salat yang lainnya yang memiliki sebab-sebab yang dengannya dia dianjurkan untuk mengerjakan salat. Oleh karena itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa para ulama mereka telah bersepakat tentang dianjurkannya mengerjakan salat-salat sunnah yang mutlak dalam perjalanan safar. Al-mas'alatu as-sabi'ah, as-sunnatu wal afdal salatu ar-rawatib fil bait lil imam wal ma'mum liqauli nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fil bukhari أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Kemudian permasalahan yang ketujuh, bahwa yang sunnah mengerjakan solat rawatib itu di rumah, dikerjakan di rumah, baik bagi imam demikian pula bagi makmum. Ini menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah, bahwa salat yang paling afdal adalah salatnya seseorang di rumah terkecuali salat wajib. Fa in shalla ar-ratibata al-ba'diyata fi al-masjid falahu dhalik, walakin idha shallaha fi makanihi fa yustahabbu an yafsila bayna al-fariidhati wan-nafilati bi fasil من كلام أو خروج أو قراءة أذكار أو غير ذلك، لما جاء في حديث معاوية أنه قال يعني أمرنا أو نهينا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج كما في مسلم. Kemudian apabila seseorang dia mengerjakan solat sunnah rawatib di masjid, jadi begitu selesai mengerjakan solat wajib maka dia mengerjakan solat sunnah rawatib di masjid, maka diperbolehkan bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Namun apabila dia mengerjakannya di tempatnya, yaitu di masjid, setelah dia mengerjakan solat wajib, dia tidak bergeser dari posisinya, maka dianjurkan bagi dia untuk memisah antara solat wajib yang dia lakukan dengan solat sunnah tersebut. Jadi ada pemisah yang dapat memisahkan sehingga terlihat bahwa dia mengerjakan solat sunnah setelah mengerjakan solat wajib. Seperti misalnya ada ucapan yang dia sebutkan, termasuk dalam hal ini berzikir. Begitu selesai sholat dia berzikir, jadi ada jeda yang memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah, maka hal itu diperbolehkan walaupun dia tidak bergeser. Atau misalnya dia keluar, artinya dia bergeser dari tempat sholatnya, atau dia membaca sesuatu, intinya ada pemisah. Hal ini berdasarkan hadis Muawiyah di mana beliau menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya menyambung antara satu solat dengan solat yang berikutnya hingga kami berbicara atau kami keluar, yaitu meninggalkan posisi solat wajibnya. هذا الفصل يحصل بالأذكار أو ببعض الأذكار أو بوقت معين. فصل. الفصل هذا يحصل ولو ببعض الأذكار. إيه. Kata beliau bahwa jeda yang memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah itu bisa dilakukan dengan sebagian zikir-zikir yang diucapkan. Artinya begitu selesai sholat, kemudian dia berzikir-zikir setelah sholat, itu sudah cukup untuk menjadi jeda yang memisah antara sholat wajibnya dan sholat sunnahnya. ثم انتقل إلى صلاة الوتر فقال. Lalu kemudian setelah itu beliau berpindah untuk mengerjakan solat witir. Beliau mengatakan wasalatul witri. Solat witir min salatil isya al-akhirah ila tulu'il fajri. Waktunya dari selesai solat isya hingga terbitnya fajar, yaitu hingga memasuki waktu subuh. Insya'a أو ترى بركعة أو بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة. Apabila dia ingin, dia mengerjakan solat witir satu rakaat atau tiga rakaat atau lima rakaat atau tujuh rakaat atau sembilan rakaat atau sebelas rakaat. فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك الوقت. Apabila dia memiliki kebiasaan bangun di akhir malam, maka dianjurkan baginya untuk mengakhirkan solat witirnya sampai di waktu akhir malam tersebut. Apabila dia punya kebiasaan, terbiasa bangun sebelum memasuki waktu subuh. Namun jika tidak, aw tara qabla an yanam. Apabila dia tidak punya kebiasaan bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan solat witir sebelum dia tidur di malam hari. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا، وعلى هذا جماهير أهل العلم وعليه الصحابة والتابعون خلافا لأبي حنيفة الذي أوجبها. Dalam permasalahan solat witir ada beberapa permasalahan. Yang pertama, bahwa solat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan, namun tidak sampai kepada tingkatan wajib. Dan ini adalah merupakan pandangan mayoritas dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelahnya, menyelisihi pendapat Al-Hanafiyah. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال له السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. دليل yang menunjukkan bahwa salat witir itu tidak wajib adalah hadis Nabi صلى الله عليه وسلم ketika beliau ditanya tentang salat-salat wajib setiap hari, maka Nabi mengatakan خمس صلوات في كل يوم وليلة. Lima salat dalam sehari semalam itulah yang diwajibkan. Maka si penanya ini bertanya kepada Nabi, apakah ada kewajiban yang lain yang harus aku lakukan dari solat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada kewajiban yang lain yang kamu kerjakan dalam sehari semalam kecuali apabila engkau hendak mengerjakan yang sunnah. Al-mas'alatu tsaniyah qawluhu qawlul mu'allif wa salatul witr min salatil isya'il akhirah ila tulu'il fajr. هذا بيان لبداية وقت الوتر وأنه يدخل من حين أن يصلي المسلم العشاء والسنة الصحيحة تشهد لذلك وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبقى إلا صلاة التطوع فللإنسان أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة سواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما فله أن يوتر. Kemudian permasalahan yang kedua, salat witir. Kapan waktu pelaksanaan salat witir? Maka kata beliau, salat witir itu boleh dikerjakan begitu selesai dia mengerjakan salat isya. Itu awal waktunya sampai memasuki waktu fajar. Hingga memasuki waktu subuh. Jadi ini penjelasan tentang awal waktu solat witir, bahwa begitu dia selesai mengerjakan solat isya, maka diperbolehkan baginya langsung mengerjakan solat witir. Dan hadis-hadis yang sahih itu menyaksikan kuatnya pendapat ini, sehingga apabila seseorang telah selesai mengerjakan solat isya, maka itu menandakan telah selesai solat malam hari yang wajib. Enggak ada lagi yang wajib setelah dia mengerjakan solatul isya, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali solat yang hukumnya sunnah, tidak wajib, yaitu solat witir. Maka diperbolehkan bagi seseorang untuk mengerjakan solat witir dimulai dari selesainya solat isya, langsung dia mengerjakannya. Dan sama saja hukumnya dalam hal ini, apakah dia mengerjakan solat isya pada waktunya, begitu memasuki waktu solatul isya dia mengerjakan solat isya di waktunya, setelah itu dia boleh mengerjakan solat witir langsung setelah isya. Atau misalnya dia mengerjakan solat isya di jama' takdim dengan solat maghrib, artinya dia mengerjakan solat isya di waktu maghrib, maka setelah dia mengerjakan solat maghrib, lalu setelah itu dia menjama' dengan solatul isya, begitu selesai dia mengerjakan solatul isya, dia boleh langsung witir walaupun masih di waktu maghrib. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan solatul isya. Apabila dia telah mengerjakan solatul isya meskipun masih di waktu maghrib, maka dia boleh mengerjakan solat witir. Al-mas'alatu tsalitsah, yantahi waktu al-witr bi tulu'il fajr. Kemudian permasalahan yang ketiga, kapan berakhirnya waktu sholat witir? Waktu sholat witir itu berakhir dengan masuknya waktu subuh. Wa idza kana al-witr yantahi bi tulu'il fajr, fa idza tala' al-fajr wa anta lam tutir, fa madza tasna'? Maka apabila telah memasuki waktu subuh sementara engkau belum mengerjakan sholat witir, apa yang kamu lakukan? جاء في بعض الآثار أنك تصلي ولو كان بعد طلوع الفجر، فالصواب أنك تقف ولا تصلي الوتر إذا طلع الفجر وتحققت من ذلك، ولكن تصليها وترا مشفوعا بركعة في الضحى. Ada sebagian yang berpandangan bahwa apabila engkau tidak sempat mengerjakan solat witir hingga memasuki waktu subuh. Ada sebagian berpandangan bahwa tidak mengapa engkau mengerjakan solat witir tersebut meskipun telah memasuki waktu subuh. Namun yang sahih kata beliau dari pandangan para ulama, bahwa apabila telah memasuki waktu subuh, maka kamu jangan lagi mengerjakan solat witir. Lalu bagaimana cara kamu melakukannya? Kamu mengerjakannya di waktu duha. Kamu mengerjakan solat witir tersebut dengan cara qadha. Begitu memasuki waktu duha, kamu mengerjakan witir tersebut dan engkau mengerjakannya dengan cara menggenapkan, menambah satu rakaat. فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث ركعات ففاتتك صلاة الوتر فإنك تصليها في الضحى أربع ركعات، وإذا كنت تصلي خمسا فإنك في الضحى تصلي ستا وهكذا. Apabila misalnya kamu punya kebiasaan mengerjakan sholat witir tiga rakaat, lalu engkau tertinggal dari mengerjakan sholat witir, maka di waktu duha engkau mengkodoknya dengan mengerjakan empat rakaat. Demikian pula apabila engkau memiliki kebiasaan sholat witirnya lima rakaat, lalu engkau tertinggal, maka ketika memasuki waktu duha engkau mengkodok sholat witir tersebut dengan mengerjakannya enam rakaat, dan demikian seterusnya. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ghalabahu naumun aw waj'un an qiyamil lail shalla min an-nahari 12 rak'ah. Dalil tentang hal ini adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau terkalahkan oleh tidurnya yang menyebabkan beliau tidak bangun di malam hari, atau beliau mengalami sakit yang menyebabkan beliau tidak mampu bangun di malam hari, maka beliau mengerjakan sholat di siang hari 12 rakaat. Karena kebiasaan beliau 11 rakaat namun tertinggal, maka di waktu duha beliau mengerjakannya 12 rakaat. المسألة الرابعة قول المؤلف إن شاء أوتر بركعة أو بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة. Kemudian permasalahan yang keempat masih berkaitan tentang salat witir. Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, dia boleh memilih dalam mengerjakan salat witir. Kalau dia ingin, dia mengerjakan salat witir satu rakaat atau tiga rakaat atau lima rakaat atau tujuh rakaat atau sembilan rakaat atau sebelas rakaat. Al-witr sya'nuhu 'azim wa ma'a dhalik amruhu sahlun wa wasi'. Tutir bi rak'ah. Salat witir itu merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Namun cara pelaksanaannya itu ada kelapangan, diberi kemudahan di dalam melakukannya. Apabila engkau hendak mengerjakan solat witir, kamu bisa mengerjakan solat witir itu satu rakaat, itu minimalnya. Jaa fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-witru rak'atun min akhir al-lail. Telah disebutkan di dalam sahih al-Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-witru rak'atun min akhir al-lail. Salat witir itu boleh dikerjakan satu rakaat di akhir malam. Fa idza iqtasara al-insanu 'ala rak'atin faqad ata bil witr wa huwa aqall wa adna al-kamal. Maka apabila seseorang mengerjakan satu rakaat, maka dia telah mengerjakan salat witir, dan itu adalah salat yang sah namun yang paling rendah dari jumlah rakaat yang lainnya. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من السلف قبله من أصر على ترك الوتر ترد شهادته. Disebutkan oleh شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله demikian pula beberapa dari kalangan para ulama bahwa orang yang rutin meninggalkan solat witir ini persaksiannya tidak diterima. Dia selalu meninggalkan solat witir. ما هو عذرنا عندما نمكث من بعد صلاة العشاء إلى الساعة الثانية عشرة أو الواحدة مستيقظين ثم ننام بدون وتر بدون ركعة واحدة؟ ما هو عذرنا؟ ألا نستحي من الله عز وجل؟ Apa uzur kita ketika kita selesai mengerjakan salat isya lalu kemudian dari saat itu sampai masuknya waktu subuh kita tidak mengerjakan salat witir walaupun satu rakaat? Apa yang menyulitkan bagi kita untuk mengerjakannya sebelum tidur walaupun satu rakaat? Kerjakan salat witir, jangan sampai kemudian kita meninggalkannya. Apa udzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala aw bi thalath. Wa idza shalla al-witra thalathan falahu sifatan. As-sifatu al-ula an yusalliha rak'atayn wa tashahhud wa salam thumma rak'atan munfasilah. والخيار الثاني والصفة الثانية أن يصليها ثلاثة مجموعة بتشهد وسلام واحد. Kemudian di sini kata beliau, lalu atau dia mengerjakan sholat witir tiga rakaat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat witir tiga rakaat, ini ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Cara yang pertama, sholat witir tiga rakaat dengan cara mengerjakan sholat dua rakaat, lalu kemudian salam. Setelah mengerjakan dua rakaat salam, lalu kemudian setelah itu bangkit lagi untuk mengerjakan satu rakaat yang diakhiri dengan salam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dia langsung mengerjakan tiga rakaat secara berurutan dan dia tidak tasyahud dan salam kecuali di rakaat yang terakhir. Ma huwa al-afdal wal akmal? Al-afdal wal akmal an yusalliha rak'atayn bitashahhud wa salam thumma rak'atan bitashahhud wa salam. لأن هذا هو الأصح في الأدلة والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف الوصل فإنه الأقل والأضعف سندا يعني ليس في القوة كالأحاديث التي فيها الفصل. Kata beliau, mana yang lebih afdal? Apakah tiga rakaat dengan dua kali salam atau tiga rakaat satu kali salam? Yang afdal dan itu yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lebih kuat dan yang paling sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam. Adapun mengerjakan salat witir tiga rakaat sekaligus dengan satu kali salam, maka ini jarang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi perbuatan Nabi dan dari sisi sanadnya juga lebih lemah dibandingkan cara yang pertama. Wa min al-akhta fi Ramadan an yukthira al-a'immatu min al-wasl thalathan bi tashahhud wahid hatta yakun ka'annahu huwa as-sunnah ath-thabitah al-akthar min fi'lihi sallallahu alayhi wasallam. Was-sawab an al-akthara min fi'lihi wal-asahha fi al-ahadith huwa al-fasl wa laysa al-wasl. Maka merupakan sebuah kekeliruan ketika imam-imam salat pada saat mereka memimpin salat tarawih mereka rutin mengerjakan salat witir itu dengan tiga rakaat dan satu tasyahud, dengan tiga rakaat dan satu tasyahud. Yang lebih tepat hendaknya para imam tersebut mereka mengerjakannya tiga rakaat yang dipisah dua rakaat kemudian dia salam lalu kemudian mengerjakan satu rakaat lalu dia mengucapkan salam, karena inilah yang lebih sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih kuat sanadnya. Walil faidah madhhabul hanafiyah an al witra wasl la fasl fihi. Hanafiyah عندهم وصل لا فصل ولذلك في الحرم يخرجون يصلون 20 ركعه ثم يخرجون ما يترون معنا. Sebagai faedah bahwa dalam mazhab Hanafi mereka menyambung seluruhnya yaitu satu tasyahud dan satu salam. Mereka tidak memandang diperbolehkannya memisahkan dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam. Oleh karena itu orang-orang yang bermazhab Hanafi di tanah suci apabila imamnya hendak mengerjakan solat witir, kebiasaan imam solat witirnya dua rakaat salam kemudian ditambah satu rakaat, biasanya mereka keluar dan tidak solat bersama imam karena mereka memandang solat witir itu digabung menjadi satu. لذلك الذي يذهب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي يراهم يصلون معنا 20 ركعة ثم يخرجون إذا كانوا من باكستان من الهند من غيرها لأنهم لا يرون الصلاة الوتر إلا وصلا لا فصلا. Oleh karena itu, siapa yang pernah berangkat ke tanah suci, tatkala mereka mengikuti solat tarawih yang biasanya di tanah haram itu mereka mengerjakan 20 rakaat. Setelah dikerjakannya 20 rakaat, maka engkau akan melihat orang-orang yang datang dari Pakistan, orang-orang yang datang dari India, karena memang biasanya madhab mereka itu Hanafi, biasanya mereka keluar. mereka tidak mengikuti sholatnya imam karena imamnya mengerjakan sholat 3 rakaat yang dipisah 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Qala al-mu'allif aw khamsin wa idza awtara bi khamsin fa innahu la yatashahhadu illa marratan wahidah fi akhiriha wa yusallim. Yusalli khamsan thumma yatashahhad fil akhir wa yusallim. Kemudian beliau berkata atau dia mengerjakan salat witir 5 rakaat. Apabila seseorang mengerjakan salat witir 5 rakaat maka dia tidak melakukan tasyahud kecuali 1 kali saja. Jadi 5 rakaat itu dikerjakan tanpa tasyahud kecuali di rakaat yang 5 dia duduk tasyahud dan dia salam di rakaat yang 5 itu. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة وجاء في الحديث يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. Dan riwayat tentang hal ini itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana ketika beliau menyebutkan sifat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 rakaat beliau mengatakan bahwa Nabi tidak duduk kecuali di akhir rakaat yaitu rakaat yang 5 dan kemudian beliau mengucapkan salam. Wa jaa'a mithluhu aidan fi 7 rakaat 7 hadhihi at-tariqah wa bi hadhihi as-sifah. Maka demikian pula telah datang riwayat apabila seseorang mengerjakan witir 7 rakaat dengan cara yang sama tidak duduk kecuali di rakaat yang 7. Jadi dia berdiri terus gitu. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya di rakaat yang 7 baru dia duduk tasyahud lalu dia salam. Wa jaa fi ba'd al-ahadits yutiru bi khamsin aw bi sab'in la yafsilu bainahunna bi kalamin wa la julus. Dan disebutkan dalam sebahagian riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat witir 5 rakaat atau 7 rakaat tidak ada yang memisahkan di antara rakaat la yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memisah dari rakaat-rakaat tersebut 5 rakaat demikian pula 7 rakaat tidak ada yang memisahkan apakah pembicaraan atau zikir dan tidak ada pula salam. Jadi salamnya di akhir. Akhir dia tasyahud dan di akhir itu pula dia mengucapkan salam. وجاء في بعض الروايات أنه في 7 يجلس في 6 ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم. Dan dalam sebagian riwayat kalau dia mengerjakan solat witir 7 rakaat diperbolehkan duduk di rakaat yang 6. Pada rakaat yang 6 dia duduk, ya. Tapi tanpa salam. Kemudian setelah itu dia berdiri di rakaat yang 7 lalu dia duduk lagi tasyahud dan salam. Wa kadzalika qala aw bi 9 wa idza awtara bi 9 fa huwa yatashahhadu marratayn marratan fi ath-thaminah thumma yaqumu wa la yusallim wa marratan fi at-tasi'ah wa yatashahhad wa yusallim. Demikian pula apabila seseorang mengerjakan salat witir 9 rakaat. Kalau dia mengerjakan sholat witir 9 rakaat secara bersambung, maka dia melakukan tasyahud itu 2 kali. Melakukan tasyahud itu 2 kali. Kali yang pertama di rakaat yang 8. Jadi dia sholat rakaat pertama, kedua, ketiga itu nyambung terus tanpa salam, tanpa tasyahud. Begitu di rakaat yang 8 dia duduk untuk tasyahud, tapi tidak salam. Lalu dia berdiri kembali. Lalu setelah itu dia mengerjakan solat di rakaat yang 9. Lalu kemudian dia duduk tasyahud lalu mengucapkan salam. قال أو إحدى عشرة ركعة وإذا صلىها إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى ثم يوتر على الصفة التي ذكرناها سابقا. Kemudian kata beliau atau dia mengerjakan solat 11 rakaat. Kalau dia mengerjakan solat 11 rakaat maka dia kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu dia witir berdasarkan cara yang telah kita sebutkan sebelumnya. Al-mas'alatu al-khamisatu qala al-mu'allif فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك الوقت وإلا أوتر قبل أن ينام. Kemudian permasalahan yang kelima, kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, apabila seseorang itu memiliki kebiasaan mampu bangun di akhir malam, dia terbiasa bangun di akhir malam, maka orang yang seperti ini sebaiknya dia perlambat witirnya, dia akhirkan sehingga dia dapat mengerjakan sholat witir tersebut di akhir malam itu, dan dia menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir yang dia kerjakan. Namun apabila dia tidak mampu melakukan hal itu, dia khawatir dia tidak bangun di akhir malam, maka dia mengerjakan sholat witir sebelum dia tidur. Naam, qawluhu man kana lahu adah ay mu'tad an yaqum akhir al-lail wa yathiq wa yatma' wa yarju an yaqum akhir al-lail li'an hadhihi 'adatuhu aw hunaka man yuqidhuhu. Ya, perkataan beliau, orang yang memiliki kebiasaan mampu bangun di akhir malam. Maksud di sini adalah apabila seseorang sudah terbiasa selalu terbangun sebelum memasuki waktu subuh, dia biasanya bangun dan menyempatkan untuk salat witir, atau dia punya tekad yang kuat untuk bisa bangun di akhir malam, atau ada orang yang membangunkan, ada orang yang membangunkan, atau ada alarm yang kalau alarm itu berbunyi mudah bagi dia untuk bangun, maka orang ini sebaiknya mengakhirkan witirnya di akhir malam itu. Qala al-mu'allif wa illa awtara qabla an yanam wa illa ay wa illam yathiq wa illam takun lahu 'adatun lil-istiqad qabla al-fajr aw la yathiq bi nafsihi wa la yatma' wa la yarju aw yash'uru bit-ta'ab wa yakhsha an la yaqum li salati al-witr fi akhir al-lail فإن الأفضل في حقه أن ينام أن يوتر قبل أن ينام. Lalu kata beliau, kalau dia tidak punya kebiasaan itu, maka dia witir sebelum dia tidur. Maksudnya bahwa apabila seseorang dia tidak terbiasa bangun di akhir malam, atau ada kekhawatiran, dia tidak yakin bahwa dia bisa bangun di akhir malam sebelum subuh untuk mengerjakan salat witir, atau dia merasa kelelahan sehingga memungkinkan dia akan tertinggal dari sholat witir, maka orang-orang yang seperti ini keadaannya, hendaknya dia mengerjakan sholat witir sebelum dia tidur. Ma dalilu syaykh ala hadha tafsil? Al-jawab ma rawahu muslimun min hadithi Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhir al-layli fal yutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية أحد الرواة محظورة محظورة أي يحضرها الملائكة. Apabila seorang bertanya apa dalilnya Syekh Sa'di menyebutkan pembahagian ini, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir untuk tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya dia segera mengerjakan salat witir di awal malam, dan barang siapa yang bersemangat, yang bertekad untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan salat witir di akhir malam, karena sesungguhnya mengerjakan salat witir di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan yang demikian lebih afdal. Wa hadha yubayyin lana limadha awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Hurairah bi an yutira qabla an yanam, li'anna halahu yunasibuhu hadha. Maka oleh karena itu, setelah kita memahami hal ini, inilah yang menjelaskan kepada kita tentang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Karena kondisi Abu Hurairah itu seperti ini, ada kekhawatiran karena beliau begadang dengan ilmu, maka beliau khawatir jangan sampai tidak bangun di akhir malam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya untuk mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Qala al-'allamah as-sa'di fi syarhi عمدة الأحكام عند مثل هذا الحديث ووصيته لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال: وهذا في حق من يشك في الانتباه، فإنه يسن له الوتر أول الليل، لأن المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم، من الفاضل المتوهم. هذه قاعدة مهمة. السعدي رحمه الله تعالى dalam syarah beliau terhadap kitab Umdatul Ahkam ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah ini, kata beliau, ini bagi orang yang ragu bahwa dia tidak mampu bangun di akhir malam. Maka seorang yang mengkhawatirkan dirinya tidak mampu bangun di akhir malam dianjurkan baginya mengerjakan sholat witir di awal malam. Mengapa? Nah, ini kaedah yang beliau sebutkan. Al-mafdhul al-mutahaqqiq khairun minal fadil al-mutawahham. Bahwa satu amalan yang keutamaannya kurang tapi dia yakin bisa melakukannya, itu lebih baik daripada ingin melakukan satu amalan yang keutamaannya lebih besar tapi masih ada keraguan, ini bisa enggak dia melakukannya. Ya, kalau dia mengerjakan sholat witir sebelum tidur, sudah jelas dia bisa melakukannya. Sementara kalau dia akhirkan, masih ada keraguan, bisa bangun enggak dia. Memang yang afdalnya sholat witir itu dikerjakan di akhir malam, kan disebutkan dalam hadis Jabir tadi, itu lebih afdal. Namun ada keraguan, bisa enggak dia melakukannya. Maka melakukan satu amalan meskipun dari sisi keutamaan dia lebih kurang, ya, tapi dia jelas bisa melakukannya, itu lebih baik daripada mengharapkan satu amalan yang keutamaannya lebih besar tapi masih diragukan kalau dia bisa melakukannya. La syakka anna ad-du'a wa at-tadarru'a akhir al-lail min afdal al-ibadat wa fihi yanzilu ar-rabb jalla wa ala man yastaghfiruni fa'ghfir lahu ila akhir al-hadith. Merupakan hal yang tidak diragukan bahwa keutamaan salat dan berdoa di akhir malam itu merupakan hal yang jelas sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir malam atau sepertiga malam terakhir, di saat itulah Allah azza wajal turun pada setiap malam ke langit dunia, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kepada para hambanya, siapa yang berdoa kepadaku aku akan mengabulkannya, siapa yang memohon sesuatu kepadaku akan aku berikan, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Itu di akhir malam, itu lebih afdal. لكن بعض الناس يدخل له الشيطان ويرغبه في هذا الفضل العظيم آخر الليل فيجعله ينام فلا يستيقظ وهو يعرف من نفسه أنه لن يستيقظ. فهنا العلاج النبوي الوتر ركعة. العلاج النبوي وأن يوتر قبل أن ينام، بمعنى لا تترك الوتر، صلي ولو ركعة قبل أن تنام خير من أن تمني نفسك بأنك ستفعل ولا تفعل شيئا. Maka terkadang seseorang dia ada keinginan untuk mengerjakan sholat witir di akhir malam, dan syaitan itu pandai, licik, dia memberi harapan kepada seseorang, kamu sholat witir aja di akhir malam. Dalam keadaan dia sendiri mungkin merasa bahwa dia tidak akan bangun di akhir malam itu. Dia sudah merasa bahwa dia tidak akan bangun di akhir malam. Maka akhirnya dia di malam tersebut tidak sholat witir, dan dia bangun dalam kondisi tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan sholat witir. Lalu apa solusinya? Apa obat dari penyakit ini? Maka kamu kerjakan sebelum kamu tidur, daripada mengharapkan sesuatu yang kamu sendiri mungkin sudah mengetahui, saya tidak akan bangun di akhir malam. Maka hendaknya engkau mengerjakan sholat witir sebelum tidur, setelah itu kamu beristirahat. Hadith Jabir fi man yatma' an yastayqid awal al-akhir al-layl wa man la yatma' hadha aslun wallahu a'lam fi fiqh an-nafs wa annaka ta'rifu nafsak فتفعل ما يصلحها بل الإنسان على نفسه بصيرة بعيدا عن المغالطات بعيدا عن البحث عن أوهام الكمال والمثالية أنا أريد وأريد وأريد ثم لا تفعل شيئا افعل شيئا ولو يسيرا خير لك من أن تستمر مع الأوهام والخيالات والكمال الذي لا يوجد له حقيقة في الواقع. فديننا دين العمل ولو بالقليل المجزئ الذي ينفعك الله به ويكون لك عادة تنتفع بها يوم القيامة. Maka perhatikan di dalam hadis Jabir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang mengkhawatirkan dirinya untuk tidak bangun di akhir malam, maka dia salat di awal malam. Barang siapa yang memiliki tekad yang kuat untuk bangun di akhir malam, maka dia akhirkan salat witir itu. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi, khawatir, berharap, tekad yang kuat. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya bagi seseorang untuk mempelajari dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan fiqhun nafs. Kamu harus mempelajari siapa dirimu, kenali dirimu, ya, sehingga dengan mengenal dirimu engkau bisa melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui pada dirimu sendiri. Balil insanu ala nafsihi basira. Seseorang itu lebih mengerti tentang dirinya sendiri, ya. Sehingga dengan mengenal diri sendiri, kamu bisa menyikapi setiap ibadah itu sesuai dengan kadar apa yang engkau ketahui dari kondisimu. Kalau engkau khawatir tidak bangun di akhir malam, salat di awal malam. Engkau berharap bisa bangun dan kamu bertekad untuk bangun di akhir malam, salat akhirkan, kerjakan di akhir malam. Ini lebih baik daripada adanya harapan-harapan yang terkadang tidak terwujudkan. Wah, saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen ini, saya pengen yang afdol, saya pengen, tapi dia tidak melakukannya, tidak terwujud, kondisi dirinya tidak membantu dia untuk melakukan hal tersebut. Sehingga apa yang harus kamu lakukan? Lakukan sesuatu yang ringan, yang mudah, itu lebih baik bagimu. Apabila engkau mampu melakukannya secara rutin, secara kontinu kamu melakukannya, daripada menyangka atau mengharapkan sesuatu yang kamu sendiri sebenarnya, kamu sendiri merasakan kamu tidak akan bisa melakukannya karena ada kondisi-kondisi tertentu. Maka agama ini adalah agama yang dibangun di atas dasar semangat untuk beramal. Amalkan apa yang memungkinkan bagimu untuk mengamalkannya. Bukan agama yang dibangun di atas berharap sesuatu yang sebenarnya dia sendiri mengetahui bahwa dia tidak bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, amalkan yang memungkinkan untuk kamu lakukan hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadamu. Hadhihi qa'idah ij'alha amamak. Anta a'raf bi nafsik fi al-fadha'il fi al-a'mal fi al-'alaqat fi al-mu'amalat. Hal anta ستنجز؟ هل أنت ستعمل أم أنك ستضعف أم أنك ستشغل؟ واعمل بهذا ستنجح وتفلح. Maka memahami hal ini itu akan memberi manfaat kepadamu di dalam melakukan setiap perkara. Engkau lebih mengenal tentang dirimu sendiri. Kenali dirimu. Maka dengan mengenal dirimu sendiri, engkau bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, bahwa diri saya seperti ini, saya bisa melakukan yang ini, saya bisa melakukan yang itu, sehingga engkau bisa menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadamu daripada mengharapkan sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri mengetahui dirimu tidak bisa melakukan hal tersebut. Sallaitu dhuhra fil masjid, sallaitu dhuhra fil masjid, a'lam uridu an arji' usalli sunnata fil bayt wa ana ala fi ghalib dhanni annani idha dhahabtu ila albayt sa'ushghal salliha fi almasjid wa la tufawwit ala nafsika alajr wa in kana alafdal fi albayt lakin fi almasjid yaqin walfadhilul mutahaqqiq khayrun min alfadhilil mutawahham. Misalnya engkau mengerjakan salat zuhur di masjid, setelah selesai engkau mengerjakan salat zuhur maka engkau punya harapan karena engkau mengetahui sholat sunnah di rumah itu lebih afdal. Sementara kamu sendiri sudah tahu kalau kamu meninggalkan masjid dan hendak mengerjakan sholat sunnah di rumah, kamu akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. tersibukkan dengan inilah, bertemu itulah, gangguan anak-anak lah, macam-macam, sehingga kamu sendiri sudah tahu kalau kamu pulang ke rumah kamu tidak akan mengerjakannya atau kamu sulit untuk melakukannya. Maka dalam keadaan seperti ini, kerjakan di masjid. Begitu selesai sholat wajib, kamu mengerjakannya di masjid. Kenapa? Nah itu tadi, kaidah al-mafdhul al-mutahaqqiq khairun min al-fadhil al-mutawahham. Bahwa sesuatu yang meskipun keutamaannya lebih rendah, lebih kurang, tapi kita jelas mampu melakukannya, itu lebih baik daripada mengharapkan suatu amalan yang lebih baik dari sisi keutamaan namun belum tentu dia bisa melakukannya. Ji'tu ila al-masjid, sallaitu al-'ashr, uridu an ahdhura ad-dawrah, thumma qala li asy-syaitan irji' ila al-bayt tashrab asy-syai aw al-qahwa wa tasma' ad-dars bi tarkiz, hadha afdal. Misalnya seseorang dia bertekad bahwa saya ingin sholat asar di masjid, lalu kemudian setelah itu saya akan menghadiri daurah. Kata syaitan, kamu setelah sholat pulang aja dulu, masih bisa ngopi, masih bisa ngopi, masih bisa ini, dan bisa kamu mendengarkannya dari rumah lewat streaming ya, maka itu kamu bisa lebih fokus untuk mendengarkannya. Mood. Syaitan. Mood. Yurid al-mood, mizaj yakun jayidan. Ya, alasannya syaitan. Alasannya kalau di rumah bisa lebih fokus, moodnya lebih bagus. Yadhhab ila al-bayt, yaftah telegram, Ummu Khawlah dakhalat, Abu Khadijah kharaj, di telegram. Fulan dakhal, fulan yanzam ila ad-dars. فلان غادر الدرس وهو ينظر إلى الشاشة ويقلب يوتيوب وينظر في تليجرام وفي الواتساب وهو يسمع. هذا هو فوكوس, هذا هو المود. Iya, akhirnya apa? Setelah sholat asar dia pulang. Ketika dia pulang ke rumahnya dengan alasan lebih fokus kalau melalui streaming, di streaming yang diperhatikan apa? Siaran streaming Telegram. Ini kenapa masuk? Ini si fulan keluar. Masuk lagi. Ini keluar lagi. Akhirnya tersibukkan dengan itu. Belum lagi kalau ada chattingan-chattingan yang lain. Lihat ini, lihat WA, kemudian lihat YouTube. Inikah yang disebut fokus? وقد يرسل له احد رساله في الواتساب يقول انا مشغول انا في الدرس ثم يستمر معه 5 دقائق يتواصل معه ويكتب له. Boleh jadi ada seorang yang kemudian ngechat beliau melalui WhatsApp, ya. Maaf, saya tidak ingin menyibukkan kamu. Cukup 5 menit ada pembicaraan, akhirnya berlanjut terus ya, akhirnya tersibukkan dia dari apa yang dia harapkan untuk mengambil faedah di daurah. Lidzalik naqul ijlis fil masjid wa tasma' sama'an mubasyiran wa tahuffuka al malaika wa taghshaka ar rahmah wa yadhkuruka Allah fi man indah wa yaqulu lakum qumu qad buddilat sayyi'atukum hasanat ila akhir al masalih wal manafi' wal fadail. Oleh karena itu, yang lebih baik bagimu hadir. Hadir di majelis. Engkau mendengarkan secara langsung faedah-faedah ilmiah yang dengannya engkau bisa meraih dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman agamamu. Kemudian engkau menghadiri majelis ilmu, para malaikat mengitarimu dan engkau diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebut namamu di hadapan para malaikatnya yang mulia, yang dengannya Allah Azza wa Jal mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, maka ini tentu lebih afdal. هذه القاعدة من طبقها أغلق على نفسه أبواب الشيطان. Maka kaidah ini apabila diterapkan oleh seseorang, maka dia akan mampu menutup pintu syaitan yang berupaya untuk memalingkan dia dari melakukan hal-hal yang mulia. أنا نمت الليلة استيقظت بعد الأذان فات الوتر غدا استيقظت بعد الأذان فات الوتر في الليلة الثالثة أنا أقول للشيطان جاغان ماتشام ماتشام وتر دي سيني المسجد بعد صلاة العشاء. Iya. Misalnya di malam hari dia tidur, kemudian bangun sudah azan. Malam yang berikutnya lagi dia tidur lagi, begitu bangun di pagi sudah azan, tidak sempat dia mengerjakan solat witir. Maka di malam yang ketiga syaitan ingin membuat dia seperti itu lagi. Maka dia mengatakan pada syaitan, jangan macam-macam ente ya. Kamu selalu memalingkan aku dari mengerjakan sholat witir, maka Tidak, saya mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Akhirnya dia menunaikan apa yang disyariatkan, apa yang dianjurkan untuknya, dan memutus upaya syaitan untuk terus menggiring dia melakukan hal-hal yang buruk. Nas'alullah an yufaqihana fid din wa an yubassirana fi dinih wa an yu'inana ala khutuwati syaitan wa yu'idana min khutuwati syaitan innahu waliyudhalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami agama kita dan memberikan ilmu, menerangi kita ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari langkah-langkah syaitan yang berupaya untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Sampai di sini kita lanjutkan sesi yang ketiga setelah salatul maghrib. Barakallahu fikum.